Allah non kira. Dah, kau tinggal. Ya, Syiah beliau. Isi sebagian saya. Syiah bagian antum. Obat antum juga. Hakim pak. Tapi saya. Salah, antum juga. Terus, ada. Bismillah. Takbir, takbir. Obat, obat. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد ada pertanyaan apakah ada pada individu-individu abdi ahli bait Indonesia yang berada di atas pemahaman Syiah Rafidhah menyebutkan nama-namanya barakallahu fikum saya tidak hafal nama-nama mereka. Yang saya dengar adalah ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan mereka selalu berbicara dengan ucapan-ucapan Syiah. Berbicara tentang Ahlul Bait dengan ulu. Nah, bahkan pendukung yang paling jelas adalah Jalaluddin Rahman. Dan dia Syi'i Rafidhi. Allahu a'lam. Allah. Baik, Evan, ada pertanyaan di sini. Apakah Hizbut Tahrir termasuk dari Khawarij? Karena Hizbut Tahrir menghujat Saudi dan Mesir dan negara-negara teluk lainnya yang membantu. Tahrir mengatakan bahwa Islam itu adalah antek-antek karena mereka melawan yang sekarang di dalam keadaan Palestina adalah kota suci pertama umat Islam. Dan Hizbut Tahrir selalu mengeluarkan khilafah Islami. Hizbut Tahrir itu pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Secara akidah, Hizbut Tahrir itu neo-mu'tazilah. Mereka mengingkari hadis-hadis ahad dalam perkara akidah. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir mu'tazilah judud. Neo-mu'tazilah. Dalam pergerakannya, naam, mereka tergolong khawarij. Jika mereka menggunakan cara-cara khawarij dalam menyikapi pemerintah-pemerintah. Ini yang saya kenal. Yang mengatakan, ya Pak Islami, ya Pak Islami, Dawa Islami, Dawa Islami, tapi dalam khayalan. Mulai awal berdiri sampai sekarang tidak ada wujudnya sama sekali. Itu dapalnya. Hatta yang induknya dari kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin juga sama. Dawa Islami, Dawa Islami. Dari mulai awal terbentuknya sampai sekarang sudah melampaui satu abad. Tidak ada wujudnya sama sekali. Daulah dalam khayalah. Namanya daulah khayaliyah. Allahul musta'an. Di Indonesia mereka hampir saja mencapai sebuah kedudukan yang lumayan tinggi. Ketua MPR. Setelah itu merosot sangat jauh. Dalam impian lagi. Sehingga dikatakan sebagai daulah khayaliyah. Adapun yang mereka sampaikan terkait dengan masyarakat Yaman, itu menunjukkan mereka tidak tahu kenyataan. Yang diserang oleh Saudi Arabia dan tentara koalisi itu Syiah Rafidhah Houthah pemberontak pemberontak negara Yaman. Antum jangan membaca khabar itu dari mulai rantingnya, dari bawahnya. Yang namanya kelompok Syiah Houthah di Yaman, pemberontak. Mereka yang menggulingkan kekuasaan yang sah pada yang ada ketika itu. Sampai menguasai ibu kota Sana'a. Bahkan menguasai hampir semua Yaman. Kecuali wilayah Aden. Sampai presidennya berhasil dikeluarkan dari Yaman. Dibawa ke tempat yang aman. Begitu penguasa Yaman meminta bantuan, Saudi tampil. Saudi tampil dengan asifatul hazm. Mereka memerangi satu pemberontak Houthah dengan izin resmi penguasa Yaman. Dua, kelompok Syiah Rafidhah Houthah ini kafir, dikafirkan oleh banyak ulama-ulama kibar sekarang ini. Semua pemahaman-pemahaman Syiah yang dikaji tadi pagi ada pada mereka. Wallahul musta'an. Sehingga betul tindakan yang betul, bukan tindakan yang salah. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya. Intinya Hizbut Tahrir secara akidah Neo Mu'tazilah secara pergerakan banyak pada mereka yang namanya pemahaman-pemahaman Khawarij. Wallahu taala alam bissawab. Intinya mereka termasuk daripada sekte-sekte menyimpang yang perlu diwaspadai. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan. Dalam agama Syiah dikenal dengan prinsip taqiyah. Mohon beri penjelasan tentang apa itu taqiyah, dan bagaimana hukum taqiyah dalam Islam. Mereka menarik ayat Allah Subhanahu wa taala, "Illa an tattaqu minhum tuqah." Kecuali kalau kalian takut dari sesuatu. Yakni seperti apa yang terjadi pada Ammar bin Yasir, terpaksa dia harus mengucapkan ucapan yang dilarang karena khawatir. Itu adalah illa an tattaqu minhum tuqah. Tetapi mereka melampaui batas dan meluas, walaupun tidak dalam kondisi darurah, walaupun tidak dalam kondisi terpaksa, bahkan dalam kondisi biasa, mereka membolehkan taqiyah. Kalau dikatakan dusta, mereka akan berkata bahwa dusta kami berbeda dengan dusta mereka. Berdusta itu ada dua macam. Berdusta untuk menentang Rasul dan berdusta untuk mendukung Rasul. Ila akhirihi, sampai mereka menyatakan yang namanya taqiyah bagi kami, itu berbeda dengan kedustaan yang kalian maksud. Kalau orang pergi ke bioskop, kemudian berdusta, ada sungguhnya perginya ke rumah teman. Itu yang jelek. Kalau kami sebaliknya. Kami pergi silaturahmi, kami pergi untuk berdakwah, tapi kami bilang kami pergi ke bioskop. Ini barakallahu fikum ucapan mereka Syiah. Jadi mereka menutupi jati diri mereka bahwa mereka Syiah. Itu namanya taqiyah menurut mereka. Dan taqiyah itu mereka jadikan sebagai agama dan mereka katakan mendapatkan pahala yang besar. Yang tingginya seperti tingginya pahalanya Ali bin Abi Thalib atau Al-Hasan al-Husain, kata mereka. Untuk apa mereka gembar-gemborkan taqiyah? Bukan hanya untuk diri mereka. Pertama untuk diri mereka biar gampang berdusta. Yang kedua, untuk menyatakan setiap ahli bait menyalahkan mereka, itu taqiyah. Setiap Ali mendukung Abu Bakar, itu taqiyah. Fatimah mendukung atau berbayat, itu taqiyah. Ali Ibn Husain Zainal Abidin salat di belakang Bani Umayyah, itu taqiyah. Habis. Semua disebut taqiyah oleh mereka. Maka ini sungguh ajaran yang paling jelek, ajaran yang sesat dari Syiah, yaitu ajaran dusta dilabeli dengan label Islam. Nah, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam. Tafadhal. Apakah di atas manhaj Khawarij Muslim yang mempunyai pemikiran bahwa hadis yang menyebutkan agar kita tunduk dan taat kepada pemerintah yang fasik adalah wajib? Dia mengatakan, masa hadis demikian? Pemerintah yang berdosa, dosa besar tetap ditaati. Aku tidak tahu. Aku tidak percaya dengan hadis. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sesungguhnya dia tidak ada perasaan menghujat pemerintah. Cuman menolak hadisnya. Ini bahaya. Termasuk menolak sebuah hadis. Barakallahu fikum. Saat. Atau yang kedua, dia menolak hadis sekaligus memang dia punya jiwa seperti itu. Jiwa menghujat pemerintah. Nah, itu termasuk pemahamannya Khawarij. Perlu dipahami, nanti na'azakumullah. Ketaatan kita kepada pemerintah itu umum. Meliputi pemerintah yang adil, terutama pemerintah yang tidak adil, selama bukan kafir, kufur bawah. Yang kedua perlu diingat, ketaatan kita enggak mutlak, tapi ketaatan dalam perkara ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah atau dalam perkara kemaslahatan. Ketika penguasa kita memerintahkan perkara yang maksiat atau yang menyimpang dan segala macamnya, kepada taat. Poin tadi, dari taat. Tapi kita taat dalam perkara-perkara yang lain. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pernah membaca sebuah buku yang katanya diterbitkan oleh MUI. Di situ dikatakan bahwa Imam Sana'ani dan Imam Syaukani dianggap sebagai Zaidiyah. Syiah. Mohon penjelasannya. Qul inna na'azakum Allah, Imam Sana'ani dan Syaukani adalah alim min ulama ahli sunnah. Di kalangan ulama yang dikenal sebagai alim dan berilmu. Hanya saja beliau-beliau tergelincir dalam beberapa hal. Yang merupakan syai min Zaidiyah, sesuatu dari Zaidiyah, sehingga tidak bisa dikatakan Zaidiyah secara murni atau apalagi dikatakan Syiah. Bahkan kalau kita baca Subul Salam, tulisan beliau, tidak terlihat. Hanya dalil aqwal ulama ahli sunnah, kecuali ketika beliau menyatakan rahimahullah radhiyallahu anhu pada para sahabat, pada Ali alaihi salam. Dan yang kedua, kelihatan pada memaksakan untuk memasukkan madhab kelima, madhab Hadawiyah. Sehingga setiap belum membandingkan aqwal al-ulama. Qala al-ahnaf, qala al-hanabilah, qala syafi'iyah. Mesti akan dikatakan di bawahnya, wa qala al-hadawiyah. Itu Hadawiyah dari kelompok mereka. Bukan Syiah Rafidah, tapi Syiah Zaidiyah. Memaksakan untuk dimasukkan. Kalau guru saya dulu, ketika mengajar kitab Subul Salam, dosen saya hanya berkata setiap Hadawiyah tidak perlu dianggap. Hadawiyah tidak perlu dianggap. Karena memang ucapannya sudah terwakili pada ucapan yang pertama dan kedua atau ketiga. Kadang-kadang sama dengan Malikiyah, kadang-kadang sama dengan Syafi'iyah, kadang-kadang sama dengan Ahnaf. Gitu. Sehingga sesungguhnya tidak perlu dimasukkan. Katakan saja bahwa mereka mengikut Syafi'iyah atau ikut Hanabilah. Hanya saja seperti terkesan memasukkan atau memaksakan. Dan ini yang dikatakan dengan zallah dan tidak kemudian mengeluarkan beliau dari keimaman sebagai alim min ulama ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, mohon nasihat Ustaz menyikapi fenomena liberal Islam Nusantara atau jenisnya. Jawabannya dalam taklim tadi. Cuman lebih saya tekankan di sini warahmatullahikum, ketika muncul fenomena yang semacam ini, kita sebagai seorang muslim harus terpacu untuk lebih bersemangat dalam talabul ilmi syar'i. Semangat untuk mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal langsung dari sumber aslinya kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pemahaman salaf. Semakin banyak fenomena-fenomena yang aneh-aneh yang menyimpang, semakin semangat mengkaji agama yang benar. Kamu amalkan dengan baik. Kemudian antum betul-betul mewaspadai itu semua, jangan dipegangi, jangan diikuti yang digubris. Amalkan saja bimbingan yang hak ini, bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan yang terakhir, pilih-pilih teman persahabatan. Cari sahabat-sahabat yang betul-betul bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, supaya terselamatkan insyaAllah. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan keteguhan sahabat di atas sunnah dan berta'awud dari yang namanya fitnah. Allah Ta'ala insya'Allah. Ada pertanyaan? Salafiyun di Cirebon terbagi menjadi dua. Yaitu ada di As-Sunnah dan ada di Diyaus-Sunnah. Kemudian Diyaus-Sunnah pecah lagi. Yang berada di Kuningan. Apakah hal ini juga termasuk sempalan yang perlu diwaspadai? Khamilin a'azakumullah. Ahlus-Sunnah memiliki prinsip yang sangat unik. yaitu menyampaikan al-ilm, menyampaikan malana wa ma alaina, menyampaikan dalil-dalil ilmu dari Quran dan Sunnah dari para ulama, dari salaf, apa yang mendukung kita ataupun yang menyalahkan kita. Sehingga ketika suatu saat kita mendapatkan satu ilmu yang menunjukkan ternyata kita salah, kita akan sampaikan bahwa kita keliru. Ini dalil-dalil yang sahih. Ini ucapan para ulama, ini ucapan para imam-imam ahli sunnah. Sehingga, kalaupun itu adalah tadinya di barisan kita sendiri, ahli sunnah, salafiyun, tetapi ketika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, kita akan sampaikan. Tidak kemudian berkata, ini kan anggota kita, jangan. Enggak begitu. Tidak seperti ikhwaniyah, hizbiyah, mereka-mereka yang memiliki kelompok-kelompok hizbiyah selalu. Prinsipnya, pokoknya kalau itu adalah hizb kita, partai kita, jangan disalahkan. Selalu benar. Kalau kita tidak. Kalau salah, salah. Sehingga sepanjang perjalanannya selalu terjadi pembersihan-pembersihan alamiah sunnatullah. Ya, ini yang sudah Allah takdirkan jatuh satu persatu. Yang ternyata tidak istiqomah, terpental dia, nyempal dia dari sunnah. Dan itu barakallahu fikum, ahlu sunnah tetap ahlu sunnah. Dan dipastikan oleh para ulama, kalau dengan kalimat ahlu sunnah, dipastikan kebenarannya. Pasti benar, pasti selamat, pasti masuk surga. Lu berarti kalian menganggap tidak. Kita tidak menganggap saya pribadi pasti masuk surga, bukan. Tetapi pemahaman ahlu sunnah adalah pemahaman yang hak. Orang-orangnya ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang istiqomah di dalamnya, ada yang nyempal. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita menyatakan prinsip-prinsip kita untuk sabar bersama para penguasa, dan kita sabar untuk tetap istiqomah di atas sunnah, walaupun penguasa begini dan begitu, tiba-tiba ada orang-orang yang mengaku salaf, tidak sabar, dan kemudian melawan penguasa, ya kita tinggal. Kita katakan bahwa dia terfitnah dengan khawarij. Satu lagi yang kita katakan bahwa ini adalah bid'ah. Para ulama menyatakan bahwasanya hura-hura demokrasi, rebutan suara itu adalah bid'ah muhdatsah. Kita enggak usah ikut. Ternyata as-sunnah di sana ngikut. Salah. Oh, kita terpaksa harus ikut PKS, terpaksa. Salah. Berarti kita berbeda dengan kalian. Satu lagi, kita menganjurkan kembali pada para ulama, pada alim. Fas'alu al-hadzikri in kuntum la ta'lamun. Tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku salafi, tapi mencerca ulama. Itu hajur yang di Kuningan. Maka kita katakan mereka bukan salafiyun. Yang namanya ahli sunnah salafiyun menghormati para ulama ini. Bukan mencercanya. Bukan memusuhinya. Bukan mengejeknya dan menjatuhkan kehormatannya. Ini barakallahu fikum. Dan kita berharap agar kita terus istiqamah di atas tauhid wa sunnah dan di atas prinsip-prinsip ahli sunnah. Sehingga bukan cuma pengakuan, tetapi bukti-bukti yang harus kita lakukan. Allah taufiqul afiyah. Masya Allah. Pertanyaannya akan mengkerucut. Dr. Said Aqil Siraj, itu tokoh Syiah ataukah tokoh jin? Jawabannya tokoh NU. Karena beliau adalah ketua umum PBNU untuk yang kedua kalinya tahun ini. Betul apa salah? Beliau tokoh NU. Semua orang tahu ya. Namun terkait dengan pemikirannya, beliau masuk dalam jajaran kaum liberalis. Sama-sama dengan Ulil Absar, Abdallah, dan kawan-kawannya. Dan ternyata beliau juga sebagai, bisa dikatakan yang paling agresif dalam mengkampanyekan Islam Nusantara. Bahkan terkesan memaksakan pemahaman Islam Nusantara. Banyak hal-hal yang kita anggap kurang tepat. Itu sopannya ya. Yang muncul dari tokoh nasional sekelas beliau. Di antaranya beliau luar biasa gigihnya dalam menghinakan yang namanya jenggot. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kathirul lihyah mewajibkan bagi kaum laki-laki untuk memelihara jenggot. Dia rendahkan dengan senang-senang. Hah? Yang panjang jenggotnya tambah panjang, tambah goblok. Dan segala macamnya. Luar biasa. Lupa bahwasannya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berjenggot. Lupa kalau pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berjenggot. Kita enggak usah jauh-jauh terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara terkait dengan ormas aja. Tindakan dia itu justru betul-betul menistakan dua tokoh ini. Yang layak marah orang-orang NU mestinya. Dan orang-orang Muhammadiyah mesti. Terkait dengan tindakan yang semacam ini. Dan yang lebih layak marah lagi seluruh kaum muslimin. Dikarenakan untuk melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang cukup menggelitik ketika tanggal 22 Oktober kemarin. Yang diresmikan semenjak tahun ini menjadi Hari Santri Nasional. Itu diadakan pertemuan besar-besaran di Jakarta sana. Dengan backgroundnya, fotonya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Awalnya gak ada yang sadar. Dicermati, kaget semuanya. Jenggotnya mana? Dalam lukisan tadi, subhanallah, tidak ada jenggot. Sempat ada postingan di dunia maya itu cucunya sampai kaget. Masya Allah. Oh ya, bu, jenggotnya di mana? Subhanallah. Ini mestinya ya, kan, yang marah bukan muslimin secara umum, mestinya dari kalangan kaum Nahdliyin mestinya ya, kan. Kalau sebagai umat Islam dalam bimbingan Islam, ketika ada tokohnya yang keliru, tegur. Salah. Dinasihati. Yang tadi. Untuk kita atau atas kita. Salah, katakan salah. Walaupun tokohnya kita sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang sangat disayangkan dari orang sekelas Said Aqil Siraj. Terkait dengan masalah Syiah, beliau termasuk orang yang begitu aktif mempromosikan Syiah di Indonesia ini. Menghadiri acara-acara perayaan-perayaan mereka. Bahkan menyemangati mereka. Ada YouTube-nya menyemangati. Ya apa-apa, acara-acara yang baik ini bil makna. Ini sementara mungkin belum banyak, nanti insya Allah akan lebih banyak lagi. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi, muslimin masih banyak yang bodoh, nggak ngerti. Ini dibicarakan tentang bagusnya acara Asyura, acara Arba'in Niyat, dan segala macam tadi. Sehingga boleh dikatakan tokoh NU, tetapi secara pemahamannya digabungkan dalam jaringan JIL. Beliau aktif mengkampanyekan JIL dan aktif pula mempromosikan Syiah di Indonesia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Sampai jam berapa? Banyak sekali. Session pertanyaan paling panjang. Ustaz Afif, ya. Bagaimana perkembangan Syiah di Indonesia? Apakah pengungsi yang mengaku dari Afghanistan ialah pasukan tempur Syiah menyerang negara itu? Isunya demikian, wallahu ta'ala a'lam. Dan khawatir. Bangsa Indonesia memiliki tentara, memiliki pasukan, memiliki, alhamdulillah. Siapakah tokoh-tokoh Syiah Khawarij di Indonesia? Masya Allah. Ya, banyak sekali. Cukuplah. Paling tidak kalian kenal tokohnya dan siapa yang bersamanya, berarti sejenisnya, kan begitu. Khawarij tokohnya Abu Bakar Bashir dan Syiah, tokohnya adalah Jalaluddin Rahman. Selesai. Kalau lihat yang bersama dia, berarti itu adalah golongannya. Apakah ada sekte Syiah yang di atas al-haq? Tidak ada. Tidak ada sekte Syiah satu pun yang di atas al-haq. Termasuk Zaidiyah. Karena Zaidiyah itu dikatakan oleh para ulama yang paling ringan. Bukan di atas al-haq. Yang paling ringan adalah Zaidiyah. Tetapi kebidaahannya cukup besar. Mereka menganggap bahwa Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Lebih pantas. Tapi tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Umar. Itu Zaidiyah. Katanya begitu. Ngakunya pengikut Imam Zaid, padahal Imam Zaid tidak demikian. Disebut Zaidiyah, dikatakan pengikutnya Imam Zaid. Kalau pengikutnya Imam Zaid, ahlu sunnah bukan Syiah. Ahlu sunnah. Cuma Zuyud yang ada di Yaman, mereka mencerita sahabat. Baik, kita sebutkan saja ucapan seorang imam yang menyatakan tentang besarnya apa yang diucapkan tadi yang dianggap paling ringan. Dikatakan oleh beliau, siapa yang qala, man qala anna aliyan ahakka bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala al muhajirin wal ansar wal sahabat ajma'in wa la ara ma'a hadha an yartafi'a amaluhu ila sama aw kama qala Tsauri rahimahullah. Tidaklah seorang berkata bahwa Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar kecuali berarti dia telah berbuat jahat menuduh 12.000 para sahabat, menuduh muhajirin, menuduh ansar, dan menuduh seluruh para sahabat bahwa mereka salah. Sungguh aku tidak melihat bahwa amalan dia akan diterima di sisi Allah bersama ucapannya itu. Baru menyatakan menurut saya, ini menurut saya loh ya, bahwasanya Ali itu harusnya lebih pantas jadi khalifah daripada ini pendapat saya, tapi saya terima Abu Bakar sebagai khalifah. Itu cukup. Berarti engkau telah menyalahkan 12.000 para sahabat. Azim. Itu perkara besar. Adapun pengikut para imam-imam, apakah Imam Zaid, pengikut Imam Ali Zainal Abidin, maka mereka ahlus sunnah. Bukan Syiah. Ada lagi? Teruskan sedikit. Baik. Ada yang bertanya di sini, apa yang kita perbuat jika kita berhadapan langsung dengan Islam sempalan yang arogan? Masya Allah. Seperti yang diterangkan di awal, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan arogan lil alamin. Secara khusus ahlu sunnati wal jamaah salafiyin adalah orang-orang yang adil dan bersikap. Mereka tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi mereka membalas kejelekan dengan kebaikan. Mereka mensikapi segala sesuatu yang mereka hadapi, baik fisik ataupun non-fisik, dengan bimbingan Islam yang benar. Dalam bab ini, ketika misalkan Islam sempalan arogan, menyerang. Di sini barakallahu fikum, ahlu sunnati wal jamaah menyerahkan hal-hal yang semacam ini kepada pihak berwajib. Kita punya hukumah, kita punya pemerintah muslim bihamdillahi ta'ala wa taufiqih. Langsung serahkan pada mereka. Ini semuanya urusannya pemerintah, urusannya aparat. Serahkan pada mereka. Barakallahu fikum. Kecuali dalam kondisi yang amat-amat sangat-sangat-sangat mendesak yang tidak memungkinkan bagi kita untuk memilih. Kecuali harus membela diri. Yang demikian bismillah. Itu namanya kasuistik kondisional lah. Tapi ketika baru ada isu. Pak harus hubungi polisi. Pak begini. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin punya koordinasi yang baik dengan aparatur negara. Barakallahu. Sehingga mereka bertindak dengan hikmah, dengan bijak, dengan ilminya. Barakallahu. Kecuali kalau sudah sampai tingkatan mereka ini termasuk sekte-sekte yang kafir, membantai kaum muslimin, pemerintah menangani mereka dengan fisik, Ahlussunnah diajak, bismillah. Bagaimana menangani orang-orang Syiah Rafidhah Hudzah di Yaman? Pemberontak, kafir lagi, dengan fatwanya para ulama, penguasanya hendak mengalahkan mereka, memerintahkan masyarakat gabung dengan penguasa menghadapi mereka, maka Ahlussunnah paling depan. Paling depan. Yang di Yaman, Ikhwanuna Salafiyun terdepan. Ketika membantu pemerintah mereka untuk menangani Syiah Rafidhah Hudzah bersama dengan tentara koalisi. Ingat, jangan dikira Ahlussunnah arogan. Jangan dikira Ahlussunnah suka mengkafirkan. Jangan dikira Ahlussunnah suka yang berbau-bau darah. Tidak. Suka pada waktunya. Suka di saat yang tepat. Suka ketika sisinya syar'i. Di atas al-haq. Terdepan insyaAllah ta'ala. Pokoknya paling belakang. Barakallahu'alaikum warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah. Anda mau tanya, Dajjal itu bersama siapa nanti di akhir zaman? Bersama Syiah atau Khawarij? Alhamdulillah. Khamil bin A'azakumullah. Para ulama menyatakan, Ida kharajat Dajjal, fayattabi'uhu ahlul ahwa. Kalau Dajjal keluar, yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu pengekor hawa nafsu. Yang agamanya maunya sendiri. Dengan hawa nafsunya sendiri. Maka mereka yang akan mengikuti para Dajjal. Sehingga Syiah juga ahlul ahwa. Khawarij juga ahlul ahwa. Sufi juga ahlul ahwa. Dan sekian banyak ahlul ahwa akan terbawa dengan Dajjal. Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsu. Sedangkan yang ditawarkan oleh Dajjal adalah apa yang disukai hawa nafsu. Ditawarkan oleh Dajjal dengan sesuatu yang indah, subur, menyenangkan, nikmat, ditunjukkan surga oleh Dajjal. Siapa yang menentangnya akan dimasukkan dalam nerakanya Dajjal. Padahal hakikatnya, apa yang ditawarkan sebagai surganya Dajjal adalah neraka Allah SWT. Dan apa yang ditawarkan sebagai nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Ditawarkan sebagai surga, padahal neraka. Ditawarkan sebagai neraka, padahal surga. Sehingga yang terbawa siapa? Ahlul ahwa, yang lebih mementingkan hawa nafsu. Apakah satu orang yang sama antara Abdullah bin Sabak al-Yahudi dengan Abdullah bin Sabak bin Salul? Yang tersenyum berarti tahu. Yang bin Salul bukan Abdullah bin Sabak, Abdullah bin Ubay ibn Salul, sang munafik, bahkan tokohnya munafikin. Dia tentunya berbeda dengan Abdullah bin Sabak al-Yahudi yang munculnya di masa Khulafa Rashidin. Nah, yang menghembuskan isu-isu bahwa para sahabat berkhianat merebut haknya Ali, membawa berita-berita tentang Ali dan seterusnya, bahkan mengadu domba antara kaum muslimin di masa itu dengan berbagai macam makar-makar. Ada pertanyaan yang berkait dengan jawaban tadi, masalah polisi. Ada seorang ikhwan yang berpemahaman salaf mengatakan, kalau ada orang yang dizolimi maka dia tidak boleh melaporkannya ke polisi. Karena kalau dia melaporkan ke polisi berarti dia telah ridho dengan hukum warisan Belanda di negara kita. Benarkah ini pemahaman salaf? Khamil bin A'azakumullah, kita selalu bertanya kepada para ulama bagaimana sikap kita dengan orang yang membolimi dengan begini. Semua menganjurkan. Laporkan ke penguasa kalian. Karena mereka akan menghukum. Dengan hukum-hukum yang mereka anggap bisa membuat jera. Dan itu disebut dalam syariat dengan at-ta'zir. Ta'zir itu bisa dalam bentuk cambuk, bisa dalam bentuk ditahan, bisa dalam bentuk... itu adalah ijtihadnya penguasa. Enam. Yang jelas, orang zalim akan dihukum oleh mereka. Sehingga selalu mereka menasehatkan agar kita, Ahlus Sunnah, jangan bertindak sendiri. Jangan menghukum sendiri dengan hukuman-hukuman fisik. Kita hanya menasehati, ini yang hak, ini yang batil. ikutilah yang hak, jangan ikuti yang batil. Titik. Kalau sudah sampai tindakan fisik, itu penguasa. Itu hak mereka. Dan itu pemahaman Ahlu Sunnah Barakallahu Fikum. Kalau udah habis kayaknya. Ya. Sengaja dihabiskan. Berarti nama Abu Umar enggak? Abu Umar itu siapa? Ada pertanyaan yang mirip juga dengan tadi ya. Ada yang tanya di sini, apakah menurut Khawarij di Indonesia dengan mentaati peraturan berlalu lintas termasuk berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla? Jawabannya na'am. Orang-orang Khawarij di Indonesia ini, mereka meyakini bahwasanya hukum-hukum Indonesia itu hukum tauhid. Makanya mereka dengan tegas mengkafirkan penguasa Indonesia. Yakin 1000% di tengah-tengah mereka. Beberapa tahun yang lalu sebelum dijebloskan di Nusa Kambangan, tokoh Khawarij ISIS Indonesia, Abu Bakar Bashir, tegas dalam ceramahnya mengatakan SBY kafir. Itu tegas. Insyaallah para polisi tahu, para intel-intel juga paham. Ingat terkait dengan Pak Fisgur begitu. Itu Khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang terangkan berkali-kali barakallahu fikum. Dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'ruf. Yang sifatnya mubah. Atau dalam perkara-perkara yang sifatnya al-masalih ammah. Maslahat-maslahat umum. Wajib mentaati wulatul umur. Tayyib. Lampu-lampu ini yang dilalu lintas. Lampu abang hijau kuning. Itu dibikin sedemikian rupa dengan rinci, dengan detail. Oleh bapak-bapak kepolisian kita untuk kemaslahatan bersama. Ya, Pak. Ya, Pak, ya. Dirasakan oleh kaum muslimin yang berakal lurus. Sebab ada yang menyimpang, yang menolak. Bisa manfaatnya. Itu bisa untuk menguraikan kemacetan. Bisa untuk membuat tertibnya, lalu lintas, dan segala macamnya. Nah, ditaati. Itu fatwa ulama kibar sekarang ini. Syekh bin Baz rahimahullah punya fatwa demikian dalam risalah beliau. Barakallahu fiik. Sehingga Ahlus Sunnah memiliki ladang pahala yang sangat banyak terkait dengan bab ini. Ketika kaum muslimin berhenti di lampu merah. Merah tanda berhenti. Hijau tanda jalan. Kuning tanda hati-hati. Ketika lampu merah mereka berhenti dengan niat ikhlas mentaati penguasanya dalam perkara ini, ma'jurin. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatannya kepada pemerintah. Khawarij berhenti. Uring-uringan. Tauhid. Hari gitu ya. Mereka berhenti dapat dosa. Dikarenakan mereka berhenti dalam keadaan jiwanya marah-marah dan menghujat pemerintah. Ahlus Sunnah dapat pahala. Muslimin dapat pahala. Mereka dapat dosa. Begitu pula terkait dengan aturan-aturan berkendara secara umum yang untuk kemaslahatan umum. Ditaati barakallahu fikum. Antum menyatakan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah ma'jurin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tolong. Satu aja. Apa Ustaz? Apa tujuan utama Yahudi sampai-sampai mereka sangat ingin merusak Islam? Dengan sejalan atau dengan segala cara yang mereka lakukan. Apakah perlu ditanya? Kenapa Yahudi memusuhi Islam? Allah sudah berfirman, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud. Engkau akan dapati Orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian orang beriman, itu Yahudi. Tidak akan dapat orang yang paling keras permusuhannya, melainkan Yahudi. Kamu akan temui orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, adalah Yahudi. Sehingga sangat wajar, karena mereka kafir, dan mereka dalam keadaan memutarbalikkan al-haq. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Karena hawa nafsu yang ada pada mereka. Karena kezaliman yang ada pada mereka. Nah, Ustaz, jika muslimin minoritas dibantai seperti di Rohingya dan di Syria, apakah mereka harus tetap bersabar atau melawan? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai saudara muslim untuk membantu saudara kita di sana? Qulina a'udzubikumullah, ucapan Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni al-haud, atau ucapan yang menyatakan isbir ketika ditanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, apakah kita lawan dengan pedang? Nabi menyatakan, jangan, illa an taraw kufran bawahan, kecuali kalau engkau lihat pada mereka kekufuran yang nyata, yang jelas tegas. Ketika belum, kata Nabi, jangan, ma aqumu fikum as-salah, jangan selama mereka masih menegakkan salat. Sehingga barakallahu fikum, kalau di Rohingya mereka kufar, maka kalau muslimin mampu melawan, lawan. Tapi kalau tidak mampu, para ulama menganjurkan untuk pindah dan hijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Kenapa harus memaksakan diri? Pindah, hijrah. Bahkan itu dinasihatkan kepada mereka, mereka yang sedikit yang dibantai oleh Yahudi di Syam. Pindah, hijrah. Ini barakallahu fikum, hanya saja ketika mereka tidak mengindahkan nasihat para ulama, melawan dengan batu, kemudian mereka membantainya dengan senjata-senjata berat, innalillahi wa innalaihi raji'un, maka ini barakallahu fikum dalam musibah. Kenapa tidak dengarkan nasihat para ulama untuk hijrah? Tinggalkan. Dan itu tidak rendah, tidak hina. Rasulullah SAW pernah hijrah. Para sahabat pernah hijrah. Barakallahu fikum. Adapun kalau kalian mampu kuat melawan mereka, orang-orang kafir, lawan. Mudah-mudahan kalau kalian terbunuh sebagai syahid, yakni bersaksikan kematiannya dan bersaksikan dengan jannah. Nah, barakallahu fikum. Selesai pertanyaan yang datang kepada saya. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Lanjutkan. Jangan tuh apa sih kita? Anak sendiri. Masya Allah. Saya baik. Sedikit selingan ya. Bismillah, afwan Ustaz, bolehkah menikah kalau kita belum bisa baca Quran dengan baik, belum bisa baca kitab gundul? Jadi pernikahan itu berkaitan dengan masalah menjaga kehormatan. Poin-poin yang disebutkan tadi, masya Allah, perkara-perkara penyempurna. Paham tuh? Kalau antum mengkhawatirkan diri antum terjatuh di dalam perkara dosa dan kemaksiatan, tidak lagi mampu menjaga syahwat, wajib nikah. Bukan cuma dianjurkan, wajib nikah. Saya belum bisa menjaga kitab gundul. Ya Allah, terlalu banyak kaum muslimin yang enggak paham kitab gundul. Cucunya banyak. Itu bukan persyaratan ya. Yang dibahas terkait dengan kehormatan. Paham tuh? Sehingga ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah bagi dia secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum jangan memikirkan tadi itu. Jika dirinya antum, syahwatnya antum ini terkendali apa enggak? Hah? Terkendali, tidak ada macam-macam, hilang dengan puasa, dengan yang lain-lainnya, belajar, yang rajin, baca Al-Quran, tajwidnya, segala macamnya, ilmu di, begitu sudah tidak mungkin lagi kamu tahan sudah ini, zuat, maksiat, punya wajib, ketika itu para kuat, atau sudah menggelora, tapi tahan, tapi sering menggeloranya, sunnah untuk segera menikah para kuat. Yang kedua, menikah itu tidak menghalangi orang untuk membaca Al-Quran, dan menghalangi orang untuk mempelajari baca tulis Al-Quran. Kali gitu. Setelah menikah, tenangkan syahwatmu, tenangkan dirimu, teruskan belajarnya. Berdua malah belajarnya sekarang. Itu lebih asyik para keluarga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sesuatu yang perlu dibongkar dari pemikiran sebagian para ikhwah. Tidak mau suat. Kenapa? Saya belum bisa belajar yang ini. Nanti dulu. Sampai tua. Wallahu ta'ala. Nah ya, yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah segera menikah. Sehingga terkait dengan bab syahwatnya, bukan terkait dengan poin-poin yang disebutkan tadi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bayar pajak? Karena ada ikhwah yang tidak mau bayar pajak motor dan sejenis. Kalau pajak untuk orang-orang kafir diperbolehkan oleh para ulama, atau biaya cukai untuk barang-barangnya orang-orang kafir diperbolehkan oleh para ulama, atau ya, dari pihak pemerintah menarik pajak dari masyarakat yang muslimin dikarenakan penguasanya perlu dan sangat-sangat memerlukan dana dari masyarakat untuk operasional negara. Itu kondisional, diperbolehkan oleh para ulama. Selain itu, tidak boleh. Tetap termasuk mengambil harta orang dengan cara yang batil. Tetapi kalau kemudian termasuk aturan baku pemerintah yang tidak mungkin dielakkan, itu dimasukkan oleh para fuqaha dalam kaidah mimma ta'ummu bihil balwa. Sebuah musibah, bala yang tidak mungkin terelakkan. Sehingga mau tidak mau terpaksa dikerjakan. Dibayar, tapi kita tidak ribo. Kita ngalir, tapi kita bayar. Dikarenakan mimma ta'ummu bihil balwa, yang dosa yang mengizamkan kita untuk berbuat demikian. Begitu pula terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya sangat vital dalam kehidupan kita, namun dalamnya ada perkara yang mungkin melanggar syar'i, kayak paspor, KTP, SIM, buku nikah yang ada fotonya dan segala macamnya. Ini perkara yang mimma ta'ummu bihil balwa, yang nggak mungkin terlakannya. Sudah mencapai posisi hajat, bahkan mungkin darurat. Kita lakukan. Tapi dalam hati kita enggak setuju dengan poin-poin yang melanggar syar'i tadi. Yang dosa yang mengilzamkan kita para ulama itu. Kalau misalnya antum kepengin keluar negeri enggak ada paspor, ilegal, dosa antum. Mau enggak mau harus bikin paspor. Paspor ya harus ada fotonya. Gimana lagi? Itu memang enggak terelakkan. Antum dari Maisha dapat fulus. Fulusnya antum ada apanya? Ada fotonya, terus tidak mau fulus gitu ya. Ini namanya mimma ta'umu bihil balwa. Sehingga jangan terlalu kaku ya. Hal-hal semacam inilah yang membuat fitnah di banyak tempat. Hal semacam inilah yang membuat banyak dari kalangan kaum muslimin yang mengira sebagian salafiyin anti pemerintah. Padahal tidak demikian keadaannya. Sehingga tolong perhatikan baik-baik ini semuanya. Diupayakan, dilakukan, dikarenakan termasuk dalam faedah mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang musibahnya merata, yang tidak mungkin terelakkan. Kerjakan dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab, poin-poin yang mengandung perkara maksiat, kita ingkari. Yang dosa yang mengilzamkan kita untuk berbuat demikian, barakallahu fiikum. Oh. Pada beliau. Silakan Pak, langsung kepada Sir Muhammad. Langsung, Sir Muhammad, aku ikuti. Sugrong, Rat, pertanyaan saya, masih enggak suatu saat menyelenggarakan lagi daurah di sini? Dan apa sarannya? Terima kasih itu. Saya selaku yang diamanat di tempat ini. Singkat aja, Ustaz. Antum, Ustaz. Karena di Cirebon. Panitianya kan ada. Yang harus datang. Fadal. Isyarah, fadal. Fadal, isyarah. Jangan tanya kepada caranya. Kapan diadakan lagi acara seperti ini? Wallahu alam, ini kita akan bicarakan sama panitia. Yang jelas saya merasa buat tempat ini sangat pas. Sangat cocok selama saya daurah itu. Parkirannya luas, tempatnya cukup, Masya Allah. Allah ibarik, mudah-mudahan Allah kasih berkah masjid ini. Mudah-mudahan Allah kasih taufik. Mudah-mudahan kita akan mengulangi, Insya Allah, beberapa saat ke depan, Insya Allah, di tempat yang sama. Jazakumullah khairan. Allah ibarik. Allah ibarik. Gimana, masih mau? Sebulan sekali apa setahun sekali? Atau seminggu sekali? Masya Allah, antusias semua. Alhamdulillah. Alaihissalam. Jazakallah khair atas semuanya. Semoga diberkati. Ganti yang lebih baik. Alaihissalam. Alaihissalam. سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته